Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kemarin kita telah baca sedikit dari mukaddimah muhaqqiq yaitu Syekhuna Abu Amr Al-Hajjuri hafizahullah ta'ala, yang menunjukkan bahwasanya perkara adab merupakan salah satu perkara yang penting dalam agama kita. Juga telah kita dengar asar-asar dari para salaf dalam masalah ini. Bahkan Imam Malik rahimahullah ta'ala menasihatkan kepada seorang pemuda dari Quraisy, ya bna akhi ta'allam al-adab qabla an tata'allam al-ilm. Wahai anak saudaraku, belajarlah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Karena memang ikhwan kita, seseorang yang memiliki adab bagus, nah, dia akan dimuliakan walaupun ilmunya sedikit. Dan sebaliknya, seseorang yang ilmu banyak tapi adabnya tidak bagus, ini tetap apa? Tidak akan mendapatkan nilai, nah, tidak akan mendapatkan kemuliaan. Yang menunjukkan bahwasanya ilmu yang dia miliki tidak memberikan kemanfaatan baginya. Oleh karena itulah kalau kita perhatikan para salaf betul-betul memberikan perhatian dalam masalah ini. Bagaimana tidak kalau Rasulullah SAW sendiri mengatakan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, dalam sebagian lapan liutammima salihal akhlaq. Hanya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Baik. Kita baca mukaddimah beliau berikutnya. Qala Syekhuna Abu Amr hafizahullah ta'ala wa hadzal ilmu asy-syarif yatatallabul adab wa makarim al-akhlaq wa sifatil hasanah wal adab as-samiyah. Dan ilmu yang mulia ini yaitu ilmu syar'i, perlu kita ketahui dan kita ingat bahwasanya semua dalil-dalil panifilah yang ada dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang di situ menyebutkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang-orang yang mengembannya, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syangkiti rahimahullahu taala dan yang lainnya. Bukan ilmu duniawi, tapi ilmu syar'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah ilmu syar'i. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Nabi, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah kepadaku ya Allah ilmu. Dan yang belum minta senantiasa untuk ditambah bukan ilmu dunia tapi ilmu syar'i. Yang sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan kalaulah seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu kecuali ayat ini maka cukup. Kenapa? Karena Allah tidak akan memerintahkan kepada Rasulnya untuk minta tambahan kecuali pada perkara yang mulia. Dan diperintahkan untuk minta tambahan ilmu. Nah, ilmu yang mulia ini butuh adab. Wa makarimal akhlak, dan butuh akhlak yang terpuji. Wasifatil hasanah, dan sifat-sifat yang bagus. Wal adab as-samiyah, dan adab-adab yang tinggi. Sehingga semakin memperindah para pengembannya, fanifillah. Yang adab ini mencakup ma'a rabbil alamin subhanahu awalan wa ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam thaniyan thumma ma'a khalqihi thalithan. Adab yang mencakup adab seorang terhadap rabbul alamin subhanahu wa ta'ala, yaitu terhadap Allah yang telah menciptakan dia yang pertama kali. Kemudian adab terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Dan yang ketiga, adab terhadap sesama makhluk. Jadi adab ikhwani fillah mencakup semua aspek dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah lepas dari tuntutan beradab. Adapun di antara dalil yang menunjukkan adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ayat yang disebutkan di sini. Qala Allah taala, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Di sini Syekh menyebutkan ayat dari surat Al-Maidah yang menunjukkan bagaimana seorang nabi, yang dalam ayat ini yaitu Nabiullah Isa alaihi salam, beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam menjawab pertanyaan Allah, yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa ibn Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sembahan selain Allah? Maka apa jawaban Nabi Isa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam ayat ini? Beliau mengatakan, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah aku akan mengatakan suatu perkataan yang aku tidak punya hak untuk mengatakannya. Di sini jawaban yang menunjukkan bagaimana tingginya adab Nabi yang mulia ini. Beliau tidak menjawab langsung, aku tidak mengatakan ya Allah. Tapi apa? Beliau katakan, nah, bagaimana mungkin aku mengatakan sesuatu yang aku tidak punya hak. Karena memang yang berhak untuk diibadai hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau serahkan ilmunya kepada Allah, in kuntu qultuhu faqad 'alimta. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Seandainya dulu aku mengatakan yang demikian itu, maka sungguh engkau telah mengetahuinya ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa-apa yang ada pada diriku. Wa la a'lamu ma fi nafsi, dan aku tidak mengetahui apa-apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Kemudian beliau katakan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum. Ini juga salah satu adab yang wajib oleh setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk wujudkan, yaitu tidak berucap kecuali apa yang Allah perintahkan. Nah, Nabi Isa mengatakan, tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali perkara yang Engkau perintahkan kepadaku ya Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Naam, u'budullaha rabbi wa rabbakum, beribadahlah kalian kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian semua. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku adalah sebagai saksi bagi mereka selama aku bersama-sama dengan mereka. Falamma tawaffaytani kunta antar raqib 'alaihim, kemudian tatkala engkau mewafatkan aku, maka sungguhnya engkau adalah zat yang mengawasi mereka, wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau zat yang maha menyaksikan segala sesuatu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Apabila engkau mengazab mereka, maka sungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Engkau berhak. Tidak ada kedzaliman sedikit pun pada dirimu ya Allah seandainya engkau mengazab hamba-hambamu. Ini juga menunjukkan adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dibangun di atas ilmu dia tentang asma wa sifat. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan apabila engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkau adalah zat yang al-azizul hakim, zat yang maha perkasa. Disebutkannya al-aziz di sini untuk menunjukkan bahwasanya pengampunan Allah, pemberian maaf itu bukan karena Allah tidak mampu. Allah mampu menghukum. Nah, tapi dengan kepemurahannya Allah berikan pengampunan. Al-hakim dan zat yang maha bijaksana. Baik. Pada ayat yang mulia ini sebagai salah satu contoh, nah, bagaimana adab seorang nabi terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih, yang betul-betul mengetahui bagaimana cara beradab terhadap zat yang telah mengutusnya. Dan Ibnu Qayyim ikhwani fillah telah menegaskan bahwasanya hakikat beradab kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Madarijus Salikin, qal innal adab ma'allahi tabaraka wa taala huwa al-qiyamu bidini wa ta'addubu bi adabihi zahiran wa batina. Sungguhnya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala itu yaitu al-qiyam bidini, menegakkan agamanya. Ini hakikat kita beradab kepada Allah, ya betul-betul melaksanakan dan beramal dengan agama kita. Wa ta'addub bi adabihi zahiran wa batina, dan beradab dengan adab-adab di dalam agama ini secara zahir maupun batin. Jadi semua bentuk pengamalan kita terhadap syariat ikhwan fillah merupakan adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini tidak akan terwujud kecuali dengan adanya tiga perkara. Nah, ini harus kita wujudkan. Bagaimana kita bisa beradab dengan adab yang bagus terhadap Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wala yastaqimu li ahadin qattu al-adabu ma'allahi ta'ala illa bi thalathati asya. Tidak akan lurus bagi seorang pun untuk bisa beradab kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tiga perkara. Nah, ini berarti apa? Tiga perkara yang harus ada untuk seseorang bisa benar adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatih. Ini yang pertama. Ilmu dia terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuan yang mendalam ikhwan fillah, maka yakin. Nah, hal tersebut akan menjadikan dia beradab dengan adab yang bagus terhadap Allah. Mari kita perhatikan ayat tadi. Bagaimana Nabi Isa alaihi salam beradab. Karena memang beliau betul-betul mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah beliau kembalikan kepada sifat ilm. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Karena ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas. Nah, kemudian jika dikembalikan kepada sifat Naam izzah dan sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di antara ilmu yang hendaknya kita juga berusaha untuk mempelajarinya, yaitu ilmu asma wa sifat. Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengilmui dengan keilmuan yang benar bahwasanya Allah dan yang maha melihat, ya dia tidak akan berani untuk melakukan kemaksiatan walaupun sendirian. Seorang yang mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maka dia tidak akan berucap kecuali ucapan yang benar walaupun dia berbisik-bisik dan seterusnya. Ini perkara yang pertama. Apa tadi? Yang pertama, Ukasha. Nah, mengilmui nama-nama dan sifat-sifat Allah. Qala wa ma'rifatuhu bidinihi wa syar'ih. Yang kedua, dan keilmuan dia terhadap agama Allah dan syariatnya. Kembali kepada ilmu lagi. Untuk bisa berhadap kepada Allah dengan benar, ya hendaknya dia apa? Mengilmui agama ini, mengilmui syariat Allah Subhanahu wa taala. Mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang. Wa ma yuhibbu wa ma yakrah, dan apa-apa yang Allah sukai serta apa-apa yang Allah benci. Ini hendaknya kita ketahui. Poin yang kedua. Apa poin yang kedua? Wahyu. Itu poin yang kedua. Mengilmui agama Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, serta mengilmui apa-apa yang Allah cintai dan Allah benci. Kemudian yang ketiga, wa nafsun musta'iddatun qabilatun layyinah mutahayyatun liqabulil haqqi ilman wa amalan wa halan, wallahu musta'an. Perkara yang ketiga yang harus ada, yaitu jiwa yang siap untuk menerima al-haq. Itu intinya. Nafsun musta'iddatun qabilatun layyinah mutahayyi'ah. Jiwa yang siap, ya, menerima. Kemudian jiwa yang lembut. Untuk apa semua ini? Untuk menerima al-haq. Ilman wa amalan wa halan, baik secara keilmuan maupun secara amalan. Jadi tidak hanya sekedar menerima kebenaran secara keilmuan saja, secara teoritis, tapi amalannya enggak. Kemudian wahalan, dan kondisi dia juga harus ikhwanillah menunjukkan al-haq yang dia ilmui. Ini perkara yang ketiga yang harus ada untuk seorang bisa beradab kepada Allah dengan adab yang benar. Yaitu apa tadi? Berdoa. Baik, Hasan. Yang ketiga adalah apa? Jiwa yang siap untuk menerima al-haq, menerima kebenaran, baik secara keilmuan, amalan maupun keadaan dia. Ini dalam kitab Madarijus Salikin jilid 2 halaman 365. Kalau seorang ikhwan fillah telah memenuhi dan mewujudkan tiga perkara tadi dalam dirinya, keilmuan dia terhadap nama-nama dan sifat Allah, kemudian keilmuan dia terhadap syariat Allah, dan jiwa yang siap untuk apa? Menerima kebenaran. Maka pasti orang seperti ini akan beradab dengan adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada cacat dalam kita beradab kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali karena lemahnya salah satu atau lebih dari tiga perkara tadi. Kita berbohong misalnya, melanggar aturan Allah, tidak beradab kepada Allah. Kenapa? Karena lemah dalam keyakinan kita bahwasanya Allah Maha mengilmui, Maha mengetahui. Dikiranya Allah tidak tahu. Ketika dia berbohong, tentunya dalam keyakinan dia. Dan kiaskan pada perkara-perkara yang lain. Atau sudah berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat, kemudian berilmu tentang agama ini, tapi jiwanya belum siap. Tidak siap untuk menerima al-haq, tidak siap untuk beramal dengannya, ya tidak akan beradab dengan adab yang baik kepada Allah. Maka dari sini kita ketahui, ikhwani fillah, bahwasanya ilmu merupakan kunci semuanya. Ya, ilmu merupakan kunci semuanya. Dan dari sini pula kita ketahui kebenaran sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan dengannya mesti akan dipahamkan terhadap perkara agama ini. Baik, adapun bentuk-bentuk adab seorang hamba kepada Allah sangat luas afalillah. Tapi telah dikumpulkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam 3 poin yang mencakup. Semua adab-adab berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Penjabaran dari 3 poin ini. Sebagaimana beliau sebutkan dalam Kitabul Ilm halaman 318. Beliau katakan, jima'ul adabi ma'allahi talakatu umur. Ini dengan sedikit perubahan susunan. Siapa yang ingin mendapatkan lafaz aslinya, kembali kepada Kitabul Ilm. Bahwasanya poros dari adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu 3 perkara. Al-awwal talaqi akhbarahu bitasdiq atau talaqi akhbarihi bitasdiq. Menerima khabar-khabar Allah Subhanahu wa taala dengan pembenaran. Kita benarkan semua khabar yang datang dari Allah. Tidak boleh sedikit pun dalam diri kita pendustaan, atau bahkan sekedar keraguan-raguan saja tidak boleh. Kalau itu khabarnya datang dari Allah, baik perkara yang telah lampau maupun yang akan datang, perkara yang kita bisa lihat maupun perkara yang gaib, wajib kita membenarkannya. Kalau itu khabarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa adab yang pertama? Azrin. Baik. Yang pertama, membenarkan semua khabar-khabar yang datang dari Allah. Mencakup tentang nama-nama dan sifat-sifat, tentang perkara-perkara gaib dan yang lainnya, sangat luas. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, wa talaqi ahkamillahi bitanfidzi wa tatbiq. Dan menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakannya dan menerapkannya. dan ini juga sangat luas cakupannya. Dan yaitu menerima hukum-hukum Allah. Dan bentuk penerimaannya ini dengan apa? Dengan melaksanakan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tahu, nah, di antara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat. Ya, kita usahakan sebaik mungkin salat kita. Di antara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala melarang riba, ya kita jauhi riba. Di antara hukum Allah Subhanahu wa taala melarang perzinaan, kita jauhi perzinaan. Dan seterusnya akan kita. Nah, puasa yang berat, nah, bagi jiwa, bagaimana tidak seorang harus menahan, nah, makan, minum dan syahwatnya. Tapi tatkala itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, kita, nah, laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, dan adab yang buruk tentunya kebalikannya, alhamdulillah, melakukan semua itu dengan, nah, atau dia sikapi hukum-hukum Allah dengan pembangkangan, atau kalau dia melaksanakan tapi dengan keluh kesah, nah, melaksanakan tapi dengan keluh kesah, datang waktu sholat, nah, dalam dirinya ada perasaan apa, jengkel, kenapa ini baru kerja dimulai sudah azan, yang lainnya lagi baru tidur sebentar sudah adzan. Nah, keluh kesah. Kain. Adab yang bagus sebaliknya. Dia terima. Dan dia laksanakan apa yang menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim jangan sampai ketika berbicara tentang hukum Allah sepikirannya hanya pada hukum-hukum apa? Yang sifatnya hukum had, yaitu dalam kepemerintahan dan seterusnya. Kita terapkan dulu hukum Allah pada kehidupan pribadi kita, afanibillah. Karena itu yang menjadi kewajiban kita. Adapun penegakan hukum had, penegakan hukum dalam tata negara, itu bukan apa kembalinya kepada kita. Jangan terkecoh dengan tipuan para hizbiyun, harokiyun, dan yang mereka slogannya adalah mendirikan khilafah Islamiyah, khilafah Islamiyah untuk menegakkan hukum Allah. Padahal hukum Allah yang mampu mereka tegakkan saja tidak ditegakkan pada diri-diri mereka sendiri. Demonstrasi, nah, celananya isbal, bagaimana? Hukum Allah tidak ditegakkan pada diri mereka. Demonstrasi ingin menuntut khilafah Islamiyah tapi ikhtilat, bagaimana? Nah, dan seterusnya. Oleh karena itulah para salaf al-fadilah, mereka membimbingkan siapa saja menginginkan khilafah tegak, ya tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala pada diri kalian dan keluarga kalian dulu. Nah, dengan melaksanakan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang dimampui. Kemudian perkara yang ketiga, talaqqi aqdarillah ta'ala bis-sabri war-ridha. Talaqqi aqdarillah ta'ala bis-sabri war-ridha. Menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesabaran dan keridhaan. Baik. Karena kita hidup di dunia ini semuanya apa? Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Dan takdir yang berlaku kepada kita terkadang membahagiakan kita, terkadang kita bersedih karenanya. Terkadang senang, terkadang susah, terkadang sehat, terkadang sakit. Nah, ini kehidupan. Dan semuanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan sebagai bentuk adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua takdir yang Allah tetapkan kepada kita, ya kita bersabar dan ridha. Karena tidak ada faedahnya kita berkeluh kesah, memprotes, nah, kemudian tidak terima. Tidak berfaedah. malah akan menjerumuskan kita dalam kerugian dan dosa. Tapi seorang yang beradab kepada zat yang telah menciptakan dia, ketika menghadapi takdir-takdir tersebut, ya dia sabar. Nah, dengan mengharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada kesabaran yang dia usahakan. Juga berharap kepada Allah na'am jalan keluar atau pengganti yang lebih baik. Juga ridha. Menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala na'am puji mereka-mereka yang memiliki sifat kesabaran ini. Na'am. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang sebelumnya Allah katakan apa? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi hasil kesabaran yang qanifil adalah kegembiraan, itu sudah pasti. Kenapa? Karena Allah katakan wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Nah, yaitu mereka-mereka yang tatkala tertimpa musibah dan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi roji'un, ucapan yang merupakan bentuk keridhaan dia. Nah, inna lillah, sungguhnya kami ini milik Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan sungguhnya kami ini akan kembali kepada Allah semuanya. Kalau seorang betul-betul mengucapkan kalimat istirja ini dengan mengetahui maknanya, kami kita mesti akan membuahkan kesabaran dan keridhaan. Kalau kita ini milik Allah, Allah mengambil sebagian nah miliknya, untuk apa kita berkeluh kesah? Seandainya Allah mencabut nyawa kita pun, kita tidak akan mungkin bisa nah berkelip. Nah, walaupun memang yang namanya sabar, nah terkadang terasa pahit, kami kita. Lain as-sabru murrun madza'ikuhu. Naam, sampai dikatakan oleh sebagian penyair bahwasanya kesabaran itu rasanya pahit. Tapi apa? Naam, hasil akhirnya adalah apa? Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Naam, akhir dari kesabaran yakin alhamdulillah itu lebih manis daripada madu. Naam, mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga. Naam, poros adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang semua adab-adab yang lain, naam, yang dirinci oleh para ulama rahimahullahu taala berhubungan dengan adab kita terhadap Allah, naam, adalah perincian dari tiga perkara ini. Jadi diingat-ingat kepada inilah. Yang pertama tadi faedah dari Ibnu Qayyim rahimahullah, apa hakikat adab terhadap Allah? Kemudian bagaimana kita bisa beradab kepada Allah? Butuh tiga hal. Kemudian dan yang barusan kita selesaikan yaitu penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang apa? Poros. Nah, adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, nah itu pada tiga perkara. Nasallallahu alaihi wa sallam at-taufiq was-sadaqah.